السلام عليك، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cek sound yang akan dilakukan oleh panitia. Kami mohon untuk kepada dewan juri untuk membantu setting audio bersama operator. Dan juga dari panitia akan mempersembahkan sebuah lagu terbaiknya. Langsung saja kita panggil kepada yang bertugas, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya badrotim min hazakullaka bali mana yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badrotim min hazakullaka bali mana yu'abbiru an ulaka maqali. أشرفت في أفق العلا فضحوت بالأنوار كل ضلال. Hazard.